Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Pembahasan berikutnya adalah sifat duduk tasyahud, tata cara duduknya. Yang sedang kita pelajari ini adalah tasyahud awal di pertengahan salat, di rakaat, dua rakaat pertama. Pada salat dengan dua tasyahud. Karena itu pada matan berikutnya nanti disebutkan bangkit ke rakaat ketiga sampai rakaat keempat, kemudian ada tasyahud akhir yang tasyahud kedua. Jadi yang kita belajar sekarang tasyahud awal di pertengahan sholat, pada sholat dengan dua tasyahud. Nah, sifat duduknya adalah iftirash. Sifat duduknya iftirash sebagaimana telah disampaikan oleh Al-Imam As-Sa'di di pembahasan duduk antara dua sujud, dan sudah lewat pembahasannya. Sudah kita pelajari tata cara iftirash, sifat iftirash. Ya. Yaitu menghamparkan telapak kaki kiri, ya. Bagian telapaknya di atas untuk diduduki oleh pantat. Ya. Pantat diletakkan di atas telapak kaki kiri yang dibentangkan, ya, dengan telapak di atas untuk diduduki oleh kedua pantat. Kemudian telapak kaki kanan di samping kanan keluar, tidak diduduki, dia keluar ke samping dengan sifat ditegakkan, ya, dengan sifat ditegakkan di atas sadr al-qadam, yaitu bagian dasar, ujung dasar telapak, ya, di bagian pangkal jari jemari. Itu yang diletakkan sehingga jari jemari tertekuk menghadap ke kiblat. Ya. Tertekuk menghadap ke kiblat. Sadrul qadam ini berdiri dan diletakkan sehingga otomatis jari jemari tertekuk ke depan. Yang ini ke arah kiblat. Nah, jadi bukan jari jemarinya yang ditekankan coba, tapi jadi bukan jari jemarinya saja yang tersentuh dengan lantai, tetapi sadr al-qadam, bagian ujung, ya, bagian ujung depan, ya, bagian ujung depan telapak itu yang diletakkan di lantai. Jadi otomatis jari jemarinya menghadap ke kiblat. Sama halnya ketika menegakkan kedua telapak kaki ketika sujud. Itu diletakkan pada bagian sadr, sadrul qadamain, pada bagian ujung, ya, telapak tersebut, sehingga jari jemari menghadap ke kiblat. Jadi memang itu ditekan. Nah, seperti kata Imam Ahmad, jadi memang ditekan sehingga jari jemari itu tertekuk ke arah kiblat. Antum praktekkan, jika terbiasa maka akan mudah. Nah, jadi bukan jari jemarinya yang diginikan. Cuma kan terkadang mungkin pas duduk posisinya kurang pas, terkadang. Ya, tapi sebenarnya sempurnanya itu, jadi bukan jari jemari yang gini, tapi memang di sini. Jadi ini jari jemari memang semua menghadap ke kiblat, karena memang di sini yang diletak bagian ujung telapak itu. di atasnya, jari jemari di atas pangkalnya itu. Baik, itu firas. Nah, tidak ada khilaf antara Imam Ahmad dan Imam Asy-Syafi'i dalam hal ini. Tidak ada khilaf di antara keduanya, antara Imam Ahmad dan Imam Asy-Syafi'i dalam hal tata cara duduk untuk tasyahud awal yang dipertengahan salat ini, bahwa istirahat. Sebagaimana pula keduanya, Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, sepakat bahwa tasyahud akhir, yakni tasyahud kedua, tasyahud akhir yang dimaksud tasyahud kedua, sifat duduknya tawarruk. Sifat duduknya tawarruk. Tawarruk akan datang nanti. Dan juga sudah lewat ya. Tawarruk. Yaitu telapak kaki kiri dilewatkan ke samping kanan keluar. Samping kanan belakang. Dan kedua pantat didudukkan di tanah. Nah, nanti akan datang rincian tentang beberapa sifat tawarruk terkait dengan telapak kaki kanan. Adapun telapak kaki kiri seperti tadi dikeluarkan ke samping, di samping kanan belakang. Ya. Baik, nanti akan datang tentang tawarruk. Jadi keduanya sepakat untuk tasyahud akhir, tasyahud kedua itu tawarruk. Jadi untuk sholat yang dua tasyahudnya, tasyahud awal, tasyahud akhir, tasyahud awal istirahat, tasyahud kedua akhir tawarruk. Imam Ahmad dan Imam Syafi'i sepakat di sini. Dalilnya jelas, yaitu hadis Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu di tengah 10 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu di tengah 10 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mempraktekkan sifat salat Nabi SAW dihadiri oleh 10 sahabat Nabi dan semuanya menyetujui, membenarkan. Sudah lewat hadisnya. Potongan hadis yang kita inginkan terkait pembahasan ini, kata dikatakan di situ, wa idza jalasa fi rak'ataini jalasa ala rijlihi al-yusra wa nasaba al-yumna wa idza jalasa. Dan apabila dia duduk fi rak'ataini pada dua rakaat pertama, akhir dua rakaat pertama, jalasa ala rijlihi yusra. Jalasa ala rijli yusra, Nabi alaihi salatu wasallam duduk di atas telapak kaki kirinya. Dibentangkan. Ya. Di bawah pantat. Ya, telapak di atas. Punggung telapak di bawah. Kemudian diduduki telapaknya. Wa nasaba al-yumna, dan menegakkan telapak kaki kanan dengan cara sudah diterangkan tadi. Ya. Ditekan bagian sadrul qadam, bagian ujung telapak. Ya. Yang berbatasan dengan pangkal jari jemari kaki itu yang diletakkan di lantai sehingga jari jemari menghadap ke arah kiblat, tertekuk ke arah kiblat. Wa idza jalasa fi raka'atil akhirati, dan apabila Nabi alaihissalam jalasa duduk fi raka'atil akhirati, di rakaat terakhir, yakni melakukan tasyahud terakhir, tasyahud kedua, qaddama rijlahu yusra, qaddama, beliau memajukan rijlahu al-yusra, telapak kaki kirinya dimajukan ke samping, ya, dimajukan ke samping, keluar di samping kanan, ya. Wa nasaba al-ukhra, dan menegakkan telapak kaki kanan sama dengan yang sebelumnya, ditegakkan dengan meletakkan bagian sadrul qadam, bagian ujung telapak yang berbatasan dengan pangkal jari jemari, sehingga jari jemarinya menghadap tetap menghadap ke kiblat. Waqa'ada 'ala maq'adatihi. Waqa'ada 'ala maq'adatihi, dan Nabi duduk 'ala maq'adatihi, di atas kedua pantatnya di tanah, tanpa dialasi jari, tanpa dialasi oleh telapak kaki kiri, karena telapak kaki kiri dilewatkan ke samping kanan. Bedanya dengan istirosh di situ. Istirosh kedua pantat didudukkan, dialasi oleh telapak kaki kiri yang dibentangkan ya menghadap telapaknya di atas. Kalau ini dilewatkan ke samping kanan, sehingga ya kedua pantat diletakkan di tanah. Nah, di situ bedanya. Adapun telapak kaki kanan sama-sama ditegakkan. Nah, namun nanti akan datang tata cara tawarruk yang lain. Ada beberapa sifat kita akan pelajari nanti. Nah, jadi jelas hadis Abi Hamid As-Sa'id ini merincikan demikian. Ini pegangan Imam Ahmad dan As-Syafi'i ya, untuk ini, untuk sholat yang tasahudnya dua. Jelas keduanya sepakat, tasahud awal firas, tasahud kedua tawarruk. Tetapi keduanya Ahmad dan As-Syafi'i berselisih dalam hal sifat duduk tasyahud pada sholat yang tasyahudnya hanya satu. Tasyahudnya hanya satu. Di sini keduanya berselisih pendapat. Menurut mazhab Ahmad dan sahabatnya, yaitu mazhab Hambali, menurut mazhab Ahmad dan sahabatnya Fuqaha Hanabilah, ini mazhab Hambali, sifat duduknya iftirash, sholat yang tasahudnya hanya satu, itu tasahud awal sekaligus tasahud akhir. Nah, karena itu satu-satunya tasahud. Tasahud yang pertama dilakukan dan yang terakhir, kan begitu. Nah, mau diistilahkan tasahud pertama, bisa, karena itu yang pertama dilakukan. Tapi tidak ada setelahnya di tasahud akhir. Al-Muhim maksudnya satu-satunya tasahud pada sholat itu, di akhir sholat. Nah, istirahat menurut Imam Ahmad dan sahabatnya. Ini dirajihkan oleh Al-Albani dan Syekhuna Mukbil Al-Wadi'i. Disahihkan oleh, dibenarkan, dirajihkan pendapat ini oleh Al-Albani dan Al-Wadi'i. Dalil yang mendukung pendapat ini adalah hadis Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu. Hadis Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu. Riwayat An-Nasa'i. Hadis Wa'il bin Hujr juga berkali-kali kita lewati ya. Kata Wa'il bin Hujr, ataitu Rasulullah, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faraaituhu yarfa'u yadayhi. Faraaituhu, kemudian aku melihat beliau alaihi salatu wassalam yarfa'u yadayhi, mengangkat kedua telapak tangannya. Idza iftataha sholata, apabila beliau memulai sholat, yakni membaca takbiratul ihram, hatta yuhadiya mankibaihi, hingga kedua telapak tangannya itu terangkat ya sejajar dengan kedua bahunya, yakni ujung jari jemarinya setinggi kedua bahu, seperti ini takbiratul ihram. Wa idza arada an yarka'a, dan apabila Nabi alaihi salatu wasalam hendak rukuk juga demikian. Wa idza arada yarka'a, dan ketika hendak rukuk juga mengangkat demikian. Wa idza jalasa fi raka'ataini. Nah, ini yang kita inginkan sekarang. Bagian hadis, potongan hadis yang diinginkan adalah kata Wa'il bin Hujr selanjutnya, telah menjelaskan bahwa Nabi mengangkat kedua telapak tangannya sejajar dengan kedua bahunya ketika ya takbiratul ihram, ketika hendak rukuk ya. Dan kita tahu bersama begitu pula ketika tidal. Nah, bagian yang diinginkan kemudian kata wa idza fajr wa idza jalasa fi raka'ataini wa idza jalasa fi raka'ataini. Perhatikan baik-baik. Wa idza jalasa fi raka'ataini, dan apabila Nabi alaihi salatu wasalam duduk fi raka'ataini pada dua rakaat pertama, di akhir dua rakaat pertama. Ya, tasyahud. Adja'a al-yusra, beliau membaringkan telapak kirinya, telapak kaki kirinya dibaringkan ya, telapaknya menghadap ke atas. Wa nasaba al-yumna dan menegakkan telapak kaki kanannya. Ini apa? Tata cara apa ini? Menidurkan, membaringkan, membentangkan telapak kaki kirinya untuk diduduki dan menegakkan telapak kaki kanannya di samping kanan. Ini tata cara istirahat. Wa wada'a yadahu al-yumna. Dan Nabi meletakkan telapak tangan kanannya ala fakhidhihi al-yumna di atas paha kanannya. Wa nasaba asbu'ahu dan Nabi mengangkat ya jari telunjuknya, mengisyaratkan, menunjuk dan dari telunjuknya. Lidu'ai, untuk berdoa. Wa wada'a yadahul yusra dan Nabi meletakkan telapak tangan kirinya, yadahul yusra, ala fakhidhihil yusra, di atas paha kirinya. Al-Hadid. Selesai sampai di situ. Yang disifatkan sampai di situ saja. Adapun kelanjutannya ya, Wa'il bin Hujr menceritakan, Tumma ataituhum min qabil, kemudian aku mendatangi mereka ya tahun berikutnya. Faro'aituhum, kemudian aku melihat mereka, Nabi dan sahabat, Nabi Al-Islam dan sahabat radhiyallahu anhum, yarfa'una aydihum fil baranis, mereka sholat di saat dingin, cuaca dingin, mereka mengenakan baranis, burnus, yaitu pakaian yang ada sambungan penutup kepala ya, di atas karena dingin. Nah, mereka mengangkat tangan-tangan mereka dari balik ya pakaian burnus yang dikenakannya itu. Nah, jadi yang disifatkan sini hanya sampai di sini. Nah, berakhir sampai di sini. Dan di sini jelas-jelas dikatakan Nabi duduk pada dua rakaat. Jadi sholat yang dikerjakan waktu itu adalah sholat dua rakaat. Tasyahudnya satu. Ya, bisa jadi sholat apa itu? Sholat apa yang sholat dua rakaat? Sholat subuh. Ya. Iftirash. Kemudian di sini disifatkan bahwa Nabi ya mengangkat jari telunjuknya pada tasyahudnya itu untuk berdoa. Nah. Dan sampai di situ saja yang dia riwayatkan. Seandainya masih ada rakaat berikutnya, seandainya masih ada rakaat berikutnya untuk tasyahud berikutnya, tentu Wa'il bin Hujair akan meriwayatkan. Kemudian Nabi bangkit berdiri ke rakaat ketiga dan seterusnya. Tapi dia berhenti sampai di situ, berarti hanya itu yang dia lihat. Jadi kemungkinannya salat subuh. Nah. Kata Al-Albani rahimahullah dalam Tamamul Minnah halaman 223 dikeluarkan oleh An-Nasa'i. Hadis ini dikeluarkan oleh An-Nasa'i dengan sanad yang sahih. Hadis ini lahiriah maknanya menunjukkan bahwa salat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disifatkan oleh Wa'il bin Hujr adalah salat dua rakaat. Ya. Kemudian kata Al-Albani, hal ini diperkuat oleh hadis Aisyah radhiyallahu anha dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Diperkuat oleh hadis Aisyah dan hadis Ibnu Umar. Hadis Aisyah dan hadis Ibnu Umar yang dimaksud adalah hadis yang telah lewat pada pembahasan duduk antara dua sujud. Yang menjelaskan bahwa sunnah duduk dalam sholat adalah istirosh. Yakni hadis itu maknanya kedua hadis Aisyah dan Ibnu Umar menetapkan. Kedua hadis itu maknanya menetapkan secara umum disunnahkannya duduk istirosh dalam sholat. Nah, hadis Aisyah dan hadis Ibnu Umar bisa dilihat kembali pada pembahasan duduk antara dua sujud. Anda sebutkan di sana. Yang makna kedua hadis itu adalah menetapkan secara umum disunnahkannya duduk iftirash dalam sholat. Artinya, ya, sunnah yang disunnahkan sifat duduk dalam sholat adalah iftirash. Iftirash. Nah, tasyahud ini. Ya, tasyahud ini yang salat yang tasyahudnya hanya satu. Ya. Termasuk dalam keumuman makna kedua hadis itu. Diterapkan sunnah duduk iftirash untuk tasyahud tersebut. Masuk dalam keumuman makna kedua hadis itu. Adapun tasyahud kedua, tasyahud terakhir, artinya yang dimaksud adalah tasyahud kedua untuk salat yang tasyahudnya ada dua. Tasyahud kedua keluar dari keumuman makna hadis Aisyah dan Ibnu Umar bukan iftirash tetapi tawarruk, karena ada hadis Abu Humaid As-Sa'idi riwayat Al-Bukhari yang telah disebutkan tadi bahwa Nabi pada tasyahud yang kedua tawarruk, sehingga tidak masuk dalam keumuman makna hadis Ibnu Umar dan Aisyah. Adapun untuk sholat yang tasyahudnya satu masuk dalam keumuman makna kedua hadis itu, terapkan sunnah iftirash. Ini pegangan mazhab ini. Ya. Sementara itu, Al-Imam Asy-Syafi'i memahami bahwa hadis Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu menunjukkan bahwa tasyahud yang berada di akhir sholat, intinya tasyahud yang berada di ujung, di akhir sholat, ya, baik sholat yang tasyahudnya dua maupun sholat yang tasyahudnya satu, yang jelas dia di ujung, di akhir sholat. Posisi tasyahud itu sifat duduknya adalah tawarruk. Sifat duduknya adalah tawarruk. Baik, ya, baik itu tasyahud kedua maupun satu tasyahud. Dan berdasarkan pendapat ini, keduanya, baik itu tasyahud kedua maupun satu tasyahud, keduanya tergolong tasyahud akhir. Itu dianggap tasyahud akhir. Ya, ini di akhir sholat. Dan memang tidak ada tasyahud lagi setelahnya. Jadi di akhir, tasyahud akhir. Sifat duduknya tawarruk, karena merupakan akhir sholat, dan tidak akan bangkit lagi setelah itu. Dan tidak akan bangkit lagi setelah itu. Ya. Adapun tasyahud pertama untuk dua sholat yang dua tasyahud, tasyahud awal memang iftirash karena akan bangkit lagi. Ya, diperingat, ya, singkat, dan akan bangkit lagi. Beda dengan tasyahud yang di akhir sholat. Ya. Akan duduk lama setelah tasyahud, selawat, doa, kemudian akan salam, tidak akan bangkit lagi. Jadi posisinya sudah posisi akhir tawarruk, baik itu tasyahud kedua maupun itu satu tasyahud. Ini yang dipahami oleh Asy-Syafi'i. Terus terang, pendapat Asy-Syafi'i kuat, dan pendapat yang terbaik dalam masalah ini, seandainya bukan hadith Wa'il bin Hujr. Secara pribadi mempelajari masalah ini, ya, memandang bahwa pendapat Asy-Syafi'i terbaik seandainya bukan hadith Wa'il bin Hujr. Hadith Wa'il bin Hujr yang telah dinilai sahih oleh Al-Albani. Seandainya bukan hadis itu, pendapat Asy-Syafi'i yang terbaik. Dari segi makna memang, ya, mendukung. Karena itu akhir sholat, yang sudah tidak akan berdiri. Jadi posisinya tawarruk. Ya, di situ tasyahud, salawat, doa, salam. Beda dengan yang pertama, akan berdiri lagi. Jadi posisinya firas, posisi yang memang siap untuk bergerak. Sebagaimana halnya duduk antara dua sujud istirahat untuk sujud lagi, ya, jalsa istirahat untuk bangkit lagi, tasyahud pertama istirahat dan akan bangkit lagi. Ketika di akhir pada hadis Abu Hamid As-Sa'idi, ketika tasyahud yang kedua sudah di akhir salat, tawarruk karena tidak akan bangkit lagi. Tetapi ada hadis Wa'il bin Hujr yang sudah kita dengar tadi, yang, ya, Lahiriah makna hadis itu menyifatkan solat Nabi yang dilihatnya di situ adalah solat 2 rakaat. Boleh jadi solat subuh, yang jelas dia hanya meriwayatkan sampai 2 rakaat. Nah, yakni dia kan mengamati solatnya Nabi dan memperhatikan tata caranya. Jika sholat yang dikerjakan Nabi ketika itu tasyahudnya 2, sholat isya atau sholat maghrib, dan yang lainnya, jadi Nabi bangkit lagi setelah itu, tentunya Wa'il bin Hujr tidak akan mengabaikan periwayatan itu, karena itu ilmu. Dia akan riwayatkan sifat sholat Nabi tersebut. Yang dilihat, dia akan menceritakan bahwa kemudian bangkit lagi, kemudian akan menceritakan duduk tasyahud yang kedua, ya, tawarruk. Tapi di sini tidak. Nah, di sini tidak. Hanya sampai tasyahud ini saja. Ini berarti hanya 2 rakaat yang dikerjakan salat itu. Yang boleh jadi salat subuh. Seandainya bukan ini, kami katakan Allahu a'lam, pendapat yang terbaik pendapat Asy-Syafi'i. Nah, kecenderungan ke pendapat itu ada besar. Tetapi ada hadis Wa'il bin Hujr. Ada hadis Wa'il bin Hujr yang menghalangi untuk mengikuti pendapat Asy-Syafi'i, sehingga wallahu alam, yang benar pendapat Al-Imam Ahmad. Wallahu alam. Nah, sekarang sebagai faedah, yaitu apabila kita masbu, nah, anak ingin tanya, Ada yang bisa memikirkan bagaimana bisa seorang masbuk tasyahud 4 kali? Hah? Salat maghrib, antum pernah mengalami? Yang pernah mengalami gampang ingat. Salat maghrib masuk bersama imam. Hah? Setelah ruku rakaat pertama. Jadi dia masuk bersama imam, dapat rakaat. Hanya dapat rakaat kedua. Begitu. Masuk ketika rakaat kedua, baik. Jadi ketika imam duduk tasyahud pertama, dia ikut. Ya. Itu ketika imam duduk tasyahud pertama, itu rakaat keberapa bagi makmumnya masbuk? Rakaat pertama. Dia ikut tasyahud mutaba'atul imam. Bukan waktunya dia tasyahud, tapi dalam rangka mutaba'atul imam, mengikuti imam. Dia tasyahud satu. Kemudian imam berdiri ke rakaat kedua, ketiga. Dan akan tasyahud akhir. Dia ikut tasyahud lagi kan? Hah? Dia ikut tasyahud lagi. Sudah yang keberapa ini? Hah? Rakaat kedua dia sudah. Nah, kalau ini gambarannya cuma 3 kan? Coba kita ikuti dulu kalau ini berapa tasyahudnya kalau ini. Jadi tasyahud lagi imamnya, dia rakaat kedua. Nah. Imam salam, dia bangkit. Rakaat yang ketiga tasyahud lagi cuma 3. Berarti bisanya kita ulang. Dia masuk di rakaat ke berapa? Rakaat kedua setelah ruku, ini yang termasuk. Rakaat kedua setelah ruku, kita hitung. Nah, rakaat kedua setelah ruku. Jadi dia dapat tasyahud pertamanya imam, tapi itu bukan rakaat pertamanya dia. Iya kan? Setelah ruku, satu tasyahud dia. Imam berdiri ke rakaat terakhir, dia ikut berdiri, baru rakaat pertama dia. Imam tasyahud terakhir, dia ikut lagi mutabatul imam. Sudah berapa tasyahud dia dapat? 2. Nah, imam selesai, dia bangkit berdiri rakaat yang keduanya dia. Tasyahud pertama dia sekarang, baru tasyahud pertama. Nah, sudah 3 kali. Setelah itu berdiri lagi yang rakaat ketiga, tasyahud akhir dia, berarti 4 kali tasyahud. Masya Allah. Nah, ya, itu masbuk. Jadi masbuk itu memang ada mutabatul imam. Jadi ada tasyahud yang dilakukan itu sebenarnya mutabatul imam. Boleh jadi tasyahud awalnya gugur. Boleh jadi tasyahud awalnya gugur. Bisa enggak? Dia tidak tasyahud awal. Ya, ini tasyahud awal itu kan pada 2 rakaat terakhir kan. Nah, itu biasanya gugur gara-gara mutaba'atul imam. Nah, kalau dia sholat masuk, dia sholat duhur, kemudian bergabung dengan imam di rakaat kedua. Bergabung dengan imam di rakaat kedua, sholat 4 rakaat, duhur, asar, isya. Masuk bergabung rakaat kedua. Rakaat keduanya imam, rakaat satunya dia. Nah, imam karena sudah rakaat kedua dia masuk, imam akan tasyahud pertama. Dia ikut tasyahud. dia tasyahud masih satu rakaat, masih mutabatul imam. Setelah itu imam bangkit ke rakaat yang ketiga. Itu rakaat keberapanya dia? Rakaat kedua. Ya. Harusnya dia tasyahud kan? Tasyahud awal dia ya. Tapi imamnya rakaat ketiga, dia akan berdiri ke rakaat keempat, dia tidak bisa tasyahud. Jika dia tasyahud menyelisih imam, tidak bisa. Dia wajib mengikuti imam. Akhirnya gugur tasyahud awalnya. Ya kan? Paham enggak? Paham ya? Tidak ada tasyahud awalnya kan? Ya. Kemudian imam lanjut rakaat keempat, dia rakaat keberapa? Rakaat ketiga. Tasyahud lagi imamnya, tasyahud akhir. Dia ikut tasyahud mutabatul imam. Itu bukan tasyahud pertama, karena rakaat ketiga dia. Rakaat tasyahud awal itu kan di rakaat kedua. Tadi gugur karena imam berdiri. Nah, nanti terakhir kemudian dia tasyahud akhir. Setelah imam salam dia tambah satu, kemudian dia tasyahud akhir. Jadi memang seperti itu, karena sholatnya dia terikat dengan sholat imam, ada mutabatul imam. Nah sekarang pembahasannya adalah bagaimana tata cara duduknya masbuk ini ketika dia mengikuti tasyahud imam. Ya. Sekarang kita ambil yang paling mudah dulu. Jika bersamaan tasyahudnya imam adalah tasyahud pertamanya dia, misalkan pada sholat 4 rakaat dia masuk di rakaat ketiga. Jadi rakaat ketiganya imam, dia rakaat pertama. Rakaat keempatnya imam, dia rakaat kedua. Imamnya tasyahud akhir, dia tasyahud awal. Bertepatan tasyahud awalnya dia, tasyahud akhirnya imam, sama-sama tasyahud. Maka di sini ya kuat pendapat yang mengatakan dia duduk iftirash. Ya. Buat di sini untuk dia iftirash. Baik. Untuk selain ini bagaimana? Yang menguatkan dia iftirash, pertama itu memang bertepatan tasyahud awalnya dia. Yang kedua itu bukan akhir sholat dia. Jadi kuat di sini untuk iftirash. Dan di sini tidak menyelisih imam dia. Imamnya tasyahud, dia juga tasyahud. Adapun model duduknya, sifat duduknya enggak masalah, itu bukan penyelisihan namanya. Ya. Gerakan sama-sama, hanya saja sifat duduk yang beda itu enggak masalah. Baik. Yang jadi masalah adalah untuk tasyahud-tasyahud yang lainnya yang dia mengikuti imam tasyahud hanya semata-mata mutaba'atul imam. Nah, perhatikan. Sama-sama mutaba'atul, semata-mata mutaba'atul imam. Boleh jadi itu rakaat pertamanya dia, boleh jadi itu rakaat ketiganya dia. Ya. Dan mungkin dia duduk tasyahud hanya semata untuk mutaba'atul imam. Sebenarnya bukan waktu tasyahudnya dia, tapi demi mengikuti imam. Bagaimana cara duduknya? Ketika imam tasyahud akhir, dia imamnya tawarruk. Untuk tasyahud akhir imam tawarruk dan dia duduk tasyahud mengikuti imam. Apakah dia ikut tawarruk atau dia iftirash? Nah, di sini termasuk yang dibahas bersama pembahasan tadi, termasuk yang dibahas oleh Nawawi dalam Al-Majmu' di sini. Ya, pada halaman 431 jilid 3 431. Nah, yaitu nas, statement, pernyataan al-imam as-Syafi'i dalam kitab al-Um, dan diikuti oleh jumhur fuqaha syafi'iyah, mengatakan duduknya iftirash. Ini pernyataan As-Syafi'i, statement As-Syafi'i dalam kitab Al-Um, dan jumhur fuqaha Syafi'iyah mengikuti ini, bahwa duduknya iftirash. Imamnya tawarruk karena akhir salatnya imam. dia tasyahud dalam rangka mengikuti imam, tetapi dia bukan akhir sholat, maka dia iftirash, karena dia akan bangkit nanti. Sementara sifat tawarruk itu untuk akhir sholat. Pendapat yang kedua mengatakan tawarruk, sama-sama tawarruk dengan imam, karena dia di sini sebenarnya tasyahudnya bukan momen tasyahudnya dia untuk urutan sholatnya. Dia tasyahud semata mengikuti imam, maka ikuti secara utuh. Tasyahud bersama imam, imamnya tawarruk, tawarruk juga. Itu pendapat yang lain. Tapi wallahu alam, ya, ana pribadi di sini condong ke yang pertama. Nasnya Syafi'i di al-Um. Nasnya Syafi'i di al-Um dan jumhur fuqaha Syafi'iyah yaitu iftirash. Ya. Iftirash. Mengingat makna yang kita petik dari hadis Abi Humaid As-Sa'idi itu bahwa ya, bahwa sisi makna yang dipetik, kenapa tawarruk di tasawuf kedua di akhir sholat itu, karena memang itu akhir, tidak akan bangkit lagi. Iftirash itu adalah duduk yang siap untuk bergerak, siap untuk bergerak lagi, bangkit lagi. Nah, dan ini secara praktek membantu kita untuk tidak lupa. Ya, anak pribadi mengalami itu. Terkadang kalau kita tawarruk bersama imam, ternyata lupa ikut salam. Tawarruk ini posisi akhir, ikut salam padahal masih mau nambah, terbawa gitu loh. Nah, sementara kalau kita istirosh, mesti kita sadar imam di depan tawarruk, kita istirosh. Jadi kita tasyahud sudah ancang-ancang istirosh, ancang-ancang mau berdiri lagi karena kita istirosh. Beda ke tawarruk, siap-siap salam itu. Jadi kalau kita istirosh, mendukung kita untuk tidak lupa. Nah, pribadi merasakan itu. Wallahu a'lam. Sepertinya itu lebih baik, yang terbaik. Wallahu a'lam. Ini masalah-masalah ijtihadiyah, karena tidak ada nas langsung hadis dari Nabi SAW, tetapi hasil pemahaman. Ada dua pendapat itu, dan kita tadi mengatakan bahwa ini juga dari segi makna dan praktek lebih bagus yang disebutkan Syafi'i dalam Al-Um dan Jumhur Fuqaha Syafi'iyah tadi, yaitu kita tetap iftirash, siap-siap bangkit lagi, karena kita akan melanjutkan setelah imam salam. Wallahu a'lam, barakallahu fikum. Kita sampai di sini. Nah. Ya, barakallahu fikum. Tafadhalu, jazakumullah khairan. Alhamdulillah.